الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمواصلة لموضوعنا في أسباب دخول الجنان. أيها السامع الكريم، من أعظم أسباب دخول الجنة والعلو في درجاتها ورضوان الله على هذا العبد أن الشخص يتعلم القرآن ويتلو القرآن ويتدبر القرآن، فإنه سبب كبير في رضوان الله تعالى. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فهذه الآية الكريمة تعتبر بشارة للقراء، بشارة لكل مسلم يحب القرآن، يتدبر القرآن، يعلم القرآن، يدعو إلى القرآن، فهذه تجارتهم مع الله الغني الذي يضاعف الأجور. تجار الدنيا يحبون أن يتعاملوا مع التجار الأمناء والذين لا يخونون ولا يخدعون، بل تأسف أن بعض تجار المسلمين يودعون أموالهم في بنوك ربوية من أجل الزيادة اليسيرة، مع معرفتهم أو معرفة كثير منهم بالحرام من أجل الزيادة التافهة القليلة المحرمة التي تذهب بماله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أما قراء القرآن فيزيدهم الله من فضله، تجارة رابحة ليس فيها كساد ولا فساد ولا إثم، بل يزيد الله المتاجرين معه من فضله ويرفعهم فوق ما يتصورون، ويزيدهم من فضله الحسنة بعشر أمثالها. لا إله إلا الله، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله: من هم بحسنة فعملها كتبت له حسنة كاملة، كتبت له حسنة كاملة إلى عشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. والحديث عند البخاري ومسلم. فهذه بشارة لكم يا معاشر القراء، بل الحرف الواحد بعشر حسنات، كما عند الإمام الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه قالها من نفسه، إلا أن الحديث له حكم الرفع، حتى لو كان موقوفا فقد قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الله أكبر. لو قرأت ألف حرف يا عبد الله، ألف حرف ممكن؟ تقرأه في أقل من ساعة، فألف في عشرة بمئة ألف، فلو قرأت عشرة ألف حرف كم لك؟ التاجر من تجار الدنيا يفرح لو حصل عشرة ألف درهم، فكيف لو حصل مئة ألف؟ كيف لو حصل مليون؟ فأنت أولى وأعظم من تجار الدنيا يا عبد الله. فاتجر مع الغني، اتجر مع الكريم، اتجر مع الذي يعطي ولا يبالي سبحانه وتعالى. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمرو عقبة بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطع رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آية خير له من ناقة، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث وأربع خير من أربع، ومن إعدادهن من الإبل. رواه مسلم في صحيحه. انظر، لأن يغدو أحدكم أن يبكر إلى المسجد فيقرأ آية. الآية مثل أن تقول ألف لام ميم، مثل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثلاث آيات في قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فهي خير لك أيضا من ثلاث، من ماذا؟ من ثلاث ناقات عظام ثمان، مثل ما نقول لك أحسن من ثلاث سيارات جديدة. بكم السيارة الجديدة؟ العرب كانت تتفاخر بالإبل العظيمة الحمراء، فكان يضرب لهم الأمثال بما يفهمون عليه الصلاة والسلام، لكي ينشطوا في تجارة الآخرة، ولكي ينشطوا في تجارة الجنة، ولكي تقوى هممهم وتنطلق إلى الله سبحانه وتعالى، وتقل هممهم في الدنيا والمضاربة على الدنيا والمخاصمة على الدنيا والمقاتلة على الدنيا، فأمر الآخرة ما تتعب فيه. هل واحد يقول لك لا تقرأ قرآن اليوم؟ لكن في الدنيا تفتح تجارة تبدأ المشاحنات والمخاصمات، في الدنيا تتعب تحتاج الرخصة وتحتاج كذا، انطلق لك إلى المسجد أقرأ من الصباح إلى المساء، ما أحد يقول لك شيء، بل يقول لك جزاك الله خيرا والله يتقبل منك. إذن هذه تعتبر تجارة عظيمة يا أهل القرآن، فاقرأه لله، أخلصوا، فمن أخلص فإنه يعتبر من أفضل الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري عن عثمان، وفي رواية للبخاري: أفضلكم، ما قال أفضلكم صاحب التجارة الكبيرة أو صاحب يعني ماذا الوزارة، ولا وصاحب المزرعة العريضة، أو صاحب السيارة الفاهرة أو الجميلة. فهمتم؟ أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، وسواء كان هذا المتعلم أميرا أو وزيرا أو تاجرا أو فقيرا أو غنيا أو زارعا، الأجر له. فالدنيا لا تمنعك من أمر الآخرة، العاقل ما تمنعه الدنيا من أمر الآخرة، بل ربما صاحب المال قد ينفق على كثير من طلاب العلم القراء فيؤجر بمثلهم، نعم، فيتحصل على أجور قراءته بنفسه وأجر ومثل أجر من أنفق عليه. نعم، فالمدارس والمعاهد ودور الحديث والعلم إذا قام بها المسلمون فلا شك أن لهم مثل أجور من تعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. نعم، فكن من أهل القرآن ومن المناصرين للقرآن ومن المنفقين على القرآن. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم عن أبي هريرة. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam semesta. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang wajib untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang istiqamah hingga yaumil qiyamah. Melanjutkan kajian kita tentang sebab-sebab yang akan memasukkan seorang hamba ke dalam surganya. Ketahuilah bahwa di antara sebab yang paling besar yang dengannya seorang hamba akan Allah masukkan ke dalam surga dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang mempelajari Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, berupaya untuk memahami apa yang ada dalam Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam firman-Nya yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah dengan sebenar-benar tilawah, dan mereka menegakkan salat, dan mereka mengeluarkan hartanya, mensedekahkan hartanya di jalan Allah, baik secara tersembunyi ataupun diketahui, maka sesungguhnya mereka berada dalam sebuah perniagaan yang tidak akan merugi. Perhatikan ayat ini, hadirin. Perhatikan ayat ini. Allah mengingatkan orang-orang yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, maka sungguh dia adalah seorang hamba yang beriman, yang sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran dan berupaya untuk menyingkap makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Berniaga dengan Allah merupakan puncak perniagaan yang akan membahagiakan seorang hamba Allah. Maka upayakan kalian semuanya untuk berniaga dengan Allah yang Maha Kaya, yang akan melipatkan kepada kita dengan lipatan-lipatan pahala yang demikian banyaknya. Perhatikan, ketika kita melihat para pedagang-pedagang yang ada di sekitar kita, mereka semuanya tentunya menginginkan untuk mendapatkan laba yang banyak, mendapatkan keuntungan yang berlebih. Bahkan yang menyedihkan, ada kalanya untuk mendapatkan untung yang berlebih, yang notabene-nya untuk mendapatkan duniawiyah yang berlebih, mereka meletakkan uang-uang mereka di bank untuk mendapatkan jumlah harta yang bertambah. Mereka tidak memikirkan apakah cara yang dilakukan halal ataupun haram. Mereka hanya menganggap bahwasanya dengan bertambahnya harta mereka akan mendapatkan kesenangan. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya bahwa Allah memurkai perbuatan riba dan Allah akan mengembangkan sedekah. Perhatikan, sesungguhnya perniagaan yang tidak akan merugi ketika seorang hamba bersemangat untuk berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, perniagaan yang akan mengangkat kemuliaan mereka, perniagaan yang akan menjadikan mereka mendapatkan keuntungan yang sangat berlebih, 10 kali lipat Bahkan ada kalanya Allah lipatkan menjadi 700 kali lipat. Bahkan kadanglah lebih daripada itu. Sesuai dengan sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, barang siapa yang berupaya untuk mencari keuntungan duniawiyah semata, maka sungguh dia akan merugi. Dan barang siapa yang berupaya untuk berniaga dengan Allah, mencari keuntungan yang sejati, mengejar lipatan-lipatan pahala yang Allah janjikan, maka sungguh dia akan bersemangat. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang beramal dengan amalan yang hasanah, berbuat kebaikan, maka sungguh dia akan mendapatkan kebaikan baginya, mendapatkan kebaikan dan lipatan kebaikan baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, siapapun yang melakukan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan yang sempurna hingga 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Inilah keuntungan dalam sebuah perniagaan. Keuntungan berniaga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kabar yang sangat membahagiakan dan menggembirakan. Berniaga dengan Allah. Di antara dengan membaca Al-Quran. Merupakan bentuk perniagaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seseorang ketika membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Dikisahkan, ada disebutkan dalam hadis dari Utbah bin Amr bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kabarnya tentang keutamaan bagaimana seseorang yang membaca Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku menyatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, dan setiap satu huruf mendapatkan satu kebaikan, dan Allah subhanahu wa ta'ala melipatkan sampai 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, dan semuanya kembali kepada kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, sekiranya engkau membaca satu ayat, tidaklah memakan waktu sampai satu jam. Tetapi coba perhatikan, sekejap anda membaca satu huruf atau membaca satu ayat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan lipatan pahala yang demikian menakjubkan, 100,000 kali lipat. Adakalanya Allah berikan, Allah anugerahkan kepada seorang yang membaca Al-Quran. Dan ini merupakan sebuah perniagaan yang sangat menguntungkan. Sekiranya kita ketika berniaga, berdagang, kemudian kita mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat, bahkan sampai 1 juta dilipatkan atau kelipatan dari keuntungan, tentu kita akan bergembira, kita akan merasakan kebahagiaan. Dalam keadaan ini adalah perkara dunia. Lalu bayangkan, kalian berniaga dengan Allah subhanahu wa ta'ala, perniagaan yang tidak akan membawa kepada sebuah kerugian, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan melipatkan pahala-pahala untuk kalian semuanya. Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Utbah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak inginkah kalian untuk pergi ke tempat Bat'a? Kemudian dia pulang dengan membawa dua unta yang besar dan gemuk. Maka kami, yaitu para sahabat, menjawab, siapa di antara kita yang tidak menginginkan, wahai Rasulullah, pergi kemudian mendapatkan dua ekor yang besar dan utuh? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak maukah kalian untuk pergi ke masjid, kemudian sana kalian membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, membaca ayat dari Al-Quran, yang kemudian kalian mendapatkan setiap satu ayat, mendapatkan dua unta yang sempurna. Hadirin, Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dengan dua unta yang besar? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran dengan demikian bentuknya, yaitu mendapatkan unta yang besar dan tentunya mahal? Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda yang lainnya yang mengingatkan kepada kita, ada kalanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang dikatakan lebih mulia daripada seekor unta yang merah. Kalau di masa kita, bisa digambarkan tentunya lebih mulia daripada harga kendaraan atau mobil yang paling mewah. Dan itu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk supaya kita bersemangat, menjadi motivasi bagi kita untuk bergegas, bersegera untuk berniaga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk supaya kita tidak terpesona dengan rendahnya dunia. Jangan sampai semangat kita hanya memburu dunia, mendapatkan keuntungan duniawiyah. Hadirin, ketika seorang mengejar daripada keuntungan duniawiyah, ada kalanya terjadi pertentangan, ada perdebatan, terjadi mukhasamah, yaitu seseorang bantah-membantah yang notabene-nya untuk mendapatkan keuntungan duniawiyah. Adapun keuntungan ukhrawiyah, tidak perlu bagi kalian untuk saling berdebat, untuk saling bertentangan. Cukup bagi kalian dengan hati yang ikhlas, kalian buka Al-Quran, kemudian kalian berniaga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia melelahkan, adapun akhirah sungguh sesuatu yang harus kita kejar. Kemudian beliau menjelaskan, ketika seorang pergi ke masjid, ini merupakan bentuk perniagaan yang sangat besar. Oleh sebab itu, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tuluskan dan ikhlaskan apa yang kalian lakukan. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan riwayat yang lainnya yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafaz afdhalukum, orang yang paling mulia. Artinya, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Bukanlah yang paling mulia di antara kalian adalah para pebisnis yang sukses, para petani yang memiliki lahan yang luas, atau para pemilik kendaraan-kendaraan yang mewah. Tetapi yang paling afdal adalah orang yang berniaga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bergegaslah kalian untuk berniaga dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mempelajari, menyingkap makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Hakikatnya, seorang yang muta'allim, seseorang yang mempelajari Al-Quran, dia adalah seorang pebisnis yang sejati. Kemudian, hendaknya diingat bahwa orang-orang yang memiliki harta, mereka juga bisa mendapatkan kemuliaan yang berkaitan dengan kemuliaan orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Bagaimana caranya? Maka hendaknya orang-orang yang memiliki harta, mereka bersemangat untuk membantu para penuntut ilmu, membantu orang-orang yang bersemangat untuk mendalami, membaca dan mendalami Al-Quran. Sungguh bagi mereka yang membantu golongan yang seperti ini akan mendapatkan pahala yang besar. Maka perhatikan oleh kalian tempat-tempat pendidikan mereka, pondok-pondok mereka, markas-markas yang ada pada mereka. Dan ketika kaum muslimin bersemangat untuk berinteraksi dengan mereka, maka sungguh mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Bukankah Rasulullah bersabda bahwa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia laksana sebagai orang yang mengamalkannya? Maka jadilah kalian sebagai penolong-penolong ahli Al-Quran. Jadilah kalian orang-orang yang bersemangat untuk membantu para santri. Dan ingatlah, bahwasanya kita tentunya berharaplah kematian kita sesuatu yang mulia. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, tatkala seorang anak Adam mati, maka sungguh telah terputus baginya kecuali di antara disebutkan sedekatin jariyah, sedekah yang jariyah. القرآن يرفع الله به أصحابه الحفاظ له، كما عند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والحديث صحيح. فانظر يا قارئ القرآن، يا حافظ القرآن، يا من أعنت على تعلم القرآن، انظر إلى هذا الأجر العظيم. قال الخطابي: الحافظ للقرآن لربما انتهى به إلى أعلى درجات الجنة، إلى أعلى درجات الجنة. وعلى حسب، إذا كان يحفظ مثلا 10 سور وفيها كذا كذا آية، 1000 آية، فسيرفع 1000 درجة، والله أعلم بعظم الدرجات في الجنة. فقد جاء أن المجاهدين يرفع أحدهم 100 درجة أو في الجنة 100 درجة، فعدة للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فيحتمل أن يكون أيضا هذه الدرجات لقراء القرآن الواحدة ما بينها وبين الأخرى كما بين السماء والأرض. الناس يتنافسون على رتب الدنيا وعلى قصور الدنيا، فأنتم يا أهل القرآن احمدوا الله، وأنتم يا أهل أندلوسيا قد آباؤكم أخذ القرآن بدون تعب وبدون قتال، أحب القرآن ونافر القرآن وتعلم القرآن حتى فتح الله عليهم بلدانا كثيرة. فكونوا من أتباع الصالحين، من أتباع الصحابة الكرام، فلا تغتروا بزخارف الدنيا، ولا تشغلوا أنفسكم بكثرة القراءة في المجلات والجرائد التي لا تسمن ولا تغني عنكم شيئا. نعم، القرآن كلما قرأته في الدنيا بإذن الله تقرأه في الآخرة وترتقي. بل جاء عند الإمام الحاكم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل به ألبس تاج النور، أو تاجا من نور ضوءه أعظم من ضوء الشمس، ويلبس أبواه حلتان لا تقوم لهما الدنيا. الله أكبر. وهذا الحديث حسن بمجموع طرقه، بل حسنه بعض أهل العلم لذاته. فانظر، هذا القارئ للقرآن يلبس تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس. أيها الناس، لو أن ملكا من ملوك الدنيا جاء بتاج من ذهب لا يضيء وليس بنور إنما له لمعان قليل لتعجب منه الناس، وأشهر على التلفاز، وأشهر في المحافل، وقالوا فلان يلبس الذهب، مع أن لبس الذهب للمسلم محرم في الدنيا. لكن انظر في الآخرة، ضوء هذا التاج على رأسه خير من يعني ضوءه أشد من ضوء الشمس. الشمس لو طلعت ذهبت أنوار الكهارب، ذهبت أنوار القمر والكواكب، وصارت الشمس هي المضيئة على جميع الأرض التي تطلع عليها. أليس أنت محبا لهذا الثواب وتكون من الفائزين من الناجين من النار من المرفوعين في الجنان؟ فيا أهل القرآن اشكروا ربكم على القرآن الذي بين أيديكم، قرآن محبوب بحفظ الله، كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن محفوظ، لم يحرف ولم ينقص منه شيء، بل هو محفوظ بحفظ الله، حفظه الله بحفظ العلماء له وبدفاع العلماء له وبجهاد المجاهدين عنه. وقاتل الله الرافضة الذين صاروا يشككون في القرآن الذي جاءنا من وقت الصحابة وأخذه التابعون عنهم وعلماء الإسلام عنهم من الشافعية والمالكية وأهل الحديث وجميع علماء الإسلام إلى يومنا هذا، وهم يقولون هو القرآن الذي في المصاحف الآن، هو القرآن الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يزد فيه ولم ينقص. ولكن الرافضة أصحاب ماذا؟ الفرس، ومن جرى مجراهم يعتقدون أن قرآنكم ناقص، لا ليس لهم ثواب، ولا خسروا والله هذا الثواب العظيم، خسروا خسرانا كبيرا. قاتلهم الله. أحدهم يقول أنتم حرف الصحابة القرآن وأنقصوه، وإلا فقد كان قوله يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ ما أرسل إليك من ربك من ولاية علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. انظر على كذب، يزيدون في القرآن ويزعمون أن الصحابة خانوه. قاتل الله الملاحدة والزنادقة. فأنتم يا أهل القرآن يا أهل السنة على خير عظيم، شمس بين أيديكم تقرؤونه تؤجرون، تعلمونه تؤجرون، تحافظون عليه تؤجرون، تتلونه ترفعون في الجنة، والرافضة لا يفعلون هذا، يكذبون. قالوا عندهم قرآن فاطمة ما قد خرج 90 جزءا، ليس من قرآنكم حرف واحد. نقول كما قال أنتم كما قال مسيلمة الكذاب، عنده قرآن يتلى فقرأ والطاحنات طهنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا، عقله في بطنه. فالحمد لله يا معاشر أهل السنة، أنتم بين أيديكم قرآن كريم، حافظوا عليه ورثتموه عن آبائكم وأجدادكم وعلمائكم، فاثبتوا على هذا الكتاب المبارك الذي كثرت خيراته وكثر نفعه وازداد فضله، وكم الحمد لله العامة يرفعون صاحب القرآن ويجلونه ويحبونه، وهكذا العلماء، لأن الله رفع أهل القرآن. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. Al-Quran niscaya akan mengangkat kemuliaan orang-orang yang senantiasa memperhatikan dan menjaga Al-Quran, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, kelak akan dikatakan kepada para pembaca Al-Quran, bacalah Al-Quran dan naiklah kepada derajat berikutnya. Bacalah Al-Quran sebagaimana dahulu kamu membaca Al-Quran. Dari mana engkau berhenti, maka disanalah kamu akan mendapatkan bagian daripada surga, tingkatan daripada surga. Maka hadirin, perhatikan kemuliaan orang-orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pegangan dalam kehidupannya. Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan kepada mereka ragam kemuliaan yang akan sangat membahagiakan. Dikatakan oleh Imam Khattabi rahimahullah ta'ala, orang yang menghafalkan Al-Quran ini saya kelak, dia akan berada di tingkatan yang tertinggi di surganya. Maka barang siapa yang menghafalkan 10 surah misalnya, atau dia menghafalkan 100 ayat, maka sungguh dia akan mendapatkan 100 derajat dari tingkatan surga kelak. Dan dunia Allah Maha tahu bagaimana keadaan yang akan Allah berikan kepada mereka, yaitu kepada hamil Quran. Kemudian perhatikan gambaran tingkatan derajat yang akan Allah berikan kelak di surganya. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi para mujahidin mendapatkan 100 derajat kelak di hari kiamat. Tahukah kalian jarak antara satu derajat ke derajat berikutnya, satu tingkatan kepada tingkatan berikutnya, jaraknya adalah sejauh langit dan bumi. Dan tentunya umat manusia mereka akan berbeda tingkatan-tingkatan mereka. Tentunya semuanya kembali dengan apa yang telah mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia ini. Maka kalian kaum muslimin di negeri Indonesia ini, bersyukurlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadapan kalian Al-Quran telah dilahirkan daripada ayah-ayah yang beragama Islam, yang mana mereka juga membaca Al-Quran. Maka pelajari, pelajari Al-Quran, dan senantiasa jadikan Al-Quran sebagai pegangan dalam kehidupan kalian. Jadilah, jadilah kalian sebagai pengikut orang-orang yang saleh, pengikut sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian tertipu dan terpesona dengan para penghamba dunia. Janganlah kalian terlalaikan dengan perkara-perkara yang akan menyibukkan kalian. Jangan lalaikan kalian dengan koran-koran, dengan tontonan-tontonan yang akan menjauhkan dari kemuliaan. Jadikan Al-Quran sebagai pegangan dalam kehidupan ini. Pelajari dan hafalkan. Niscaya kelak kalian akan mendapatkan tingkatan-tingkatan di surga yang tentunya merupakan kemenangan bagi seorang muslim. Kemudian perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan kenakan baginya mahkota, mahkota yang cahayanya lebih kuat, lebih bercahaya dari cahaya yang keluar dari matahari. Dan kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kedua orang tuanya perhiasan, yang tentunya kedua perhiasan ini atau perhiasan yang akan Allah berikan kepada kedua orang tuanya ini jauh lebih mulia daripada sekedar perhiasan dunia dan seisinya. Perhatikan, inilah sebuah perniagaan yang hakiki. Inilah sebuah perniagaan yang hakiki. Sekiranya ada seorang raja atau penguasa yang hidup di atas muka bumi ini, kemudian dia memiliki mahkota yang dia kenakan, yang ada kalanya tidak memunculkan cahaya, atau sekiranya ada cahaya sangat lemah, maka orang pun terpesona. Bahkan dia memampangkan fotonya atau gambarnya untuk dilihat semua orang bagaimana kemewahan yang dimilikinya. Ini mahkota dunia yang sangat rendah, mahkota yang tidak memiliki cahaya. Maka kejarlah kalian semuanya untuk mendapatkan mahkota di surga yang cahayanya mengalahkan akan cahaya matahari, bahkan jauh lebih kuat matahari di pagi hari ketika terbit, mengeluarkan cahaya yang demikian lembutnya, menyinari bumi, bercahaya, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan cahaya yang akan keluar daripada mahkota yang akan dikenakan sebagai anugerah bagi para pembaca dan pengamal Al-Quran. Tidak inginkah kalian untuk mendapatkan mahkota yang berarti kalian diselamatkan dari api neraka? Maka bersyukurlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kalian sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah kalian sebagai seorang muslim, kakek kalian sebagai seorang muslim. Kesemuanya adalah pembaca Al-Qur'an. Maka bersemangatlah untuk membaca Al-Qur'an. Dan ketahuilah, Al-Quran yang ada di hadapan kalian semuanya adalah Al-Quran yang Allah jaga, yang tidak akan berkurang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kami turunkan az-zikra, yaitu Al-Quran, dan sungguh kami akan senantiasa menjaganya. Allah yang menjamin Al-Quran yang ada di hadapan kalian tidak akan berkurang sedikit pun. Tidak akan berkurang sedikit pun. Allah jaga Al-Quran. Dan Allah jaga di antara juga melalui para ulama, para penghafal-penghafal Al-Quran, yang tegak kehidupan mereka untuk berkhidmah terhadap Al-Quran. Dan sungguh sangat menyedihkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang Rafidah, yang mana mereka menanamkan keraguan terhadap Al-Quran. Mereka menyebarkan kepada kaum muslimin bahwa Al-Quran yang ada di hadapan kita penuh dengan keraguan. Dan mereka menyatakan bahwasanya Al-Quran yang di hadapan kita sudah dirubah oleh para sahabat. Dan mereka menganggap bahwa Al-Quran yang ada di hadapan kita, yang telah diwariskan oleh para ulama secara turun-temurun ini, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai masa kita ini, mereka anggap sebagai sesuatu yang telah dikurangi dalam keadaan Allah menjaganya. Dan sungguh, sungguh amat jahat apa yang dilakukan oleh orang-orang Rafidah, orang-orang Persia, yang mana mereka senantiasa menuduh bahwasanya Al-Quran merupakan sesuatu yang telah berubah dan banyak kekurangan, dan ini merupakan kerugian yang ada pada mereka. Qatalahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka semuanya. Di antara anggapan mereka bahwasanya Al-Quran telah dirubah, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wahai utusan Allah, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang diturunkan dan kemudian diwakilkan wilayahnya terhadap Ali bin Abi Thalib. Artinya mereka menganggap bahwasanya ayat yang mereka miliki ini bukti ada perubahan yang ada di dalam Al-Quran. Dalam keadaan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, mereka dahulunya adalah para penjaga Al-Quran. Mereka senantiasa menjaga Al-Quran. Tidak sebagaimana orang-orang Rafidah yang telah mengkafirkan dan menyesatkan para sahabat. Dan demikian pula anggapan-anggapan yang lainnya, tuduhan-tuduhan yang jahat dari kalangan orang-orang zindiq yang melecehkan kedudukan Al-Quran. Dalam keadaan Al-Quran bagi kita merupakan warisan yang sangat agung. Di dalamnya tentunya ada kemuliaan-kemuliaan yang sangat besar. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Bacalah oleh kalian Al-Quran dan pelajari isinya. Jangan sampai kalian terpesona dengan pemikiran-pemikiran orang-orang yang meragukan Al-Quran. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah yang menganggap bahwasanya Al-Quran yang mereka miliki itu ada 90 juz. Kemudian keadaan yang ada pada mereka sungguh sama dengan apa yang dikatakan oleh Musailamah Al-Kadzdzab yang menganggap bahwasanya dia telah mendapatkan wahyu. Wahai ahlu sunnah, Al-Quran ada di hadapan kalian. Kalian berkewajiban untuk membaca Al-Quran. Gali makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai syariat bagi kalian. Kalian amalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Tegarkan dan kokohkan kehidupan kalian untuk hidup bersama Al-Quran di atas bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya kalian akan mendapatkan kehidupan yang penuh dengan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan Al-Quran, Allah akan mengangkat derajat kalian. Dengan Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kalian. القرآن من حكم به عدل ومن تمسك به نجا. هذا الكتاب أنزله الله عز وجل ليعمل به أهل الإسلام لكي ينجوا من عذاب الله ويفوزوا بجنته سبحانه وتعالى. ترفعهم الله في الدنيا والآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم عن عمر: فيا معاشر المسلمين، علموا القرآن أولادكم وحافظوا عليه وتمسكوا به، يكون لكم شفيعا يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم عن أبي أمامة: القرآن يشفع لكم حتى تدخلوا الجنة وتنجوا من النار. يا أهل القرآن، يا أهل القرآن، احرصوا على الخير الذي في القرآن، تفقهوا فيه وعلموه غيركم، تعلموا العربية حتى تفهموه فهما صحيحا. وأنتم مأجورون على تعلم العربية وتعلم السنة وتعلم الفقه، هذا طريق إلى الفردوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم عن أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وكل عاقل يريد الجنة. هذا إذن يا عباد الله من طرق الجنة. الناس فرطوا فيها، تعلموا الهندسة وتعلموا الطب وتعلموا أمور الدنيا، أكثر المسلمين تعلموا ذلك وقصروا في علم القرآن، في علم السنة، في علم الفقه، في علم العربية، في علم القرآن والتفسير. فيا عباد الله، لا تركنوا إلى الدنيا وتنسوا الفضل الذي في هذا الكتاب المبارك. تعلموا القرآن يرفعكم الله. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفعهم الله فوق المؤمنين في الجنة. المؤمن مرفوع في الجنة، المؤمن يكرم في الجنة، والعلماء فوق المؤمنين. العلماء فوق المؤمنين لما عندهم من العلم بالقرآن ولما عندهم من الفقه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فتفقهوا حتى لا يلبس علينا وعليكم أعداء الدين أعداء السنن يلبسون علينا ديننا كالروافض والخوارج وغيرهم من أهل البدع، فكونوا حريصين على الفقه في الدين. فمن تعلم العلم نجح، تعلموا على علماء السنة الربانيين الذين يعلمونكم لله، يعلمونكم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان عليه الصحابة الكرام، ما كان عليه الإمام الشافعي ومالك وأحمد والبخاري وغيرهم من علماء الإسلام رحمهم الله تعالى. ومن أحب قوما حشر معهم، فكن حريصا على أن تتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلحق به في الجنة إن شاء الله، تلحق به في الجنة عليه الصلاة والسلام. فنحن جميعا فقراء إلى الله، محتاجون إلى العلم النافع. والأدلة كثيرة على فضل العلم وفضل القرآن وفضل الفقه في الدين، فنسأل المولى سبحانه أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من نصرائه، إنه سميع عليم. والحمد لله رب العالمين. Berpegang teguhlah kalian terhadap Al-Quran. Barang siapa yang senantiasa berpegang teguh terhadap Al-Quran, maka sungguh dia akan mendapatkan keselamatan, dan niscaya Allah akan selamatkan dari neraka. Pelajari Al-Quran, dan ingatlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran untuk supaya kalian selamat daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala, dan kalian bisa mendapatkan kemenangan, mendapatkan syurganya. Allah subhanahu wa ta'ala semua akan mengangkat umat, derajat umat ini dengan Al-Quran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat segala kaum dengan Al-Quran, dan Allah akan jatuhkan derajat kaum juga dengan Al-Quran. Pelajari Al-Quran, ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kalian, hafalkan Al-Quran, dan ajari anak-anak kalian untuk senantiasa menghafalkan Al-Quran, dan senantiasa berkomitmenlah kalian semuanya untuk memegangi Al-Quran. Ingatlah bahwasanya Al-Quran kelak akan menjadi syafaat bagi para pembacanya dan orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, sungguh kelak Al-Quran akan datang menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Al-Quran akan datang dan memberikan syafaat bagi kalian wahai ahlul Quran, yang dengannya seseorang akan masuk ke dalam surga." Maka bersemangatlah kalian dari semua bentuk kemuliaan dan kebaikan yang ada di dalam Al-Quran. Sempurnakanlah kalian, sempurnakanlah interaksi kalian terhadap Al-Quran. Pelajari bahasa Arab, yang dengannya kalian akan bisa memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah. Dan upaya kalian untuk mempelajari hal tersebut, sungguh kalian akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kemampuan bahasa Arab yang kalian miliki, dengannya kalian akan memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Kalian akan memahami sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kalian akan memahami fiqh. Kalian akan memahami tafsir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang keluar menempuh sebuah perjalanan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju ke dalam surganya. Perhatikan, menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka tentunya orang yang berakal, dia menginginkan kemuliaan, dia menginginkan jalan yang akan menyampaikannya ke dalam surga. Akan tetapi sangat disayangkan. Banyak dari kalangan umat atau dari kaum muslimin ini, mereka melalaikan tentang hak-hak Al-Quran. Sibuk mereka mempelajari ilmu-ilmu duniawiyah. Apakah ilmu kedokteran, ataukah ilmu teknik, ataukah ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian mereka lalai untuk mempelajari Al-Quran. Ketika mereka lalai daripada Al-Quran praktis, mereka akan lalai daripada hadis, dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan lalai daripada tafsir, tidak mengetahui nahwu. Dan sungguh, berhati-hatilah kalian. Sempurnakanlah interaksi kalian terhadap Al-Quran. Siapapun kalian, jangan terpesona terhadap dunia yang kemudian melalaikan Al-Quran. Ingatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman yang ada di antara kalian, dan Allah akan melebihkan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Perhatikan anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Orang-orang yang beriman, mereka akan masuk ke dalam syurga. Tetapi orang-orang yang beriman dan mereka mendapatkan anugerah ilmu dari Allah, mereka adalah seorang yang mengetahui kewajiban mereka kepada Allah, maka sungguh mereka akan berada di atas orang-orang yang beriman. Dan ini merupakan anugerah Allah yang sangat besar ketika mereka mendapatkan anugerah ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, niscaya Allah akan fahamkan hamba tersebut terhadap urusan agamanya. Pelajari oleh kalian agama kalian. Jangan sampai kalian dikaburkan oleh upaya orang-orang yang ada di luar kita. Mereka berupaya untuk menjauhkan kita daripada pemahaman Al-Quran yang benar. Mereka membuat beragam pengkaburan terhadap agama ini. Apa dari kalangan orang-orang kafir, atau dari kalangan orang-orang yang jauh dari agama Allah. Apakah mereka ahlul bid'ah, ataukah mereka orang-orang khawarij, ataukah yang lainnya. Yang mana mereka menanamkan kerancuan dalam memahami Al-Quran, yang pada akhirnya menanamkan keraguan terhadap Al-Quran. Pelajari ilmu agama. Pelajari ilmu agama. Sungguh di sana ada kemenangan dan keselamatan. Pelajari ilmu agama dari para ulama yang rabbani, dari seorang yang benar-benar mumpuni terhadap ilmu agama. Pelajari apa yang ada pada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajari kehidupan para sahabat. Pelajari kehidupan al-Imam Syafi'i rahimahullah. Pelajari kehidupan al-Imam Malik rahimahullah. Pelajari kehidupan al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pelajari dan cintai mereka semuanya. Sesungguhnya ketika seorang mencintai segolongan kaum, maka sungguh Allah akan bangkitkan mereka bersamanya. Pelajari petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Kisahnya, kalian akan merasakan ketenangan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang adat, menganugerahkan kepada kita ilmu agama yang benar. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita syurganya yang penuh dengan kemuliaan, yang kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah sebagai hamba-hamba Allah yang fakir. Kepadanya kita mengadu dan kepadanya kita mencari kemuliaan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semuanya. Dan sungguh dalil-dalil yang berkaitan tentang keutamaan Al-Quran sangatlah banyak. Tetapi semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya, sehingga kita bisa istiqamah di atas agamanya. Hana as'ilatun من بعض إخواننا عافاهم الله. يقول السائل عافاه الله: قد يفهم بعض الإرهابيين أن الانهجار هو الطريق إلى الجنة بالسهولة، هل هذا الفهم صحيح أثابكم الله؟ الذين يرهبون الناس بالتفجيرات في أوساط المسلمين ويفجرون في أوساط أسواق المسلمين أو في سياراتهم، وربما في زعمهم قالوا يفجرون سياحيا أو كافرا يزعمون أن هذا طريق الجنة، هذا زعمهم باطل وفاسد، فكرتهم هذه خاطئة، لأن هذا قتل المسلمين في بلاد المسلمين من أعظم الجرم، وقتل نفسه أيضا جرم ثاني، فجمع بين جريمتين عظيمتين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يوم القيامة يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، رواه مسلم. وربنا تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا الذي يفجر نفسه في أوساط المسلمين أو في أسواقهم أو في دوائر حكوماتهم، الحكومات مسلمة على الظاهر والحمد لله، أنت في بلد مسلمة فكيف تقتل عسكريا يقول لا إله إلا الله، يصلي كما تصلي ويصوم كما تصوم ويزكي كما تزكي ويبر والديه ربما خير منك، فأنت تتعدى عليه ظلما وعدوانا حتى لو كان عاصيا لا يحل لك أن تقتله، وربما يأتيك الشيطان ويقول هذا يعاون ظلمه، نقول: وهل كل ظالم يقتل؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم، أي مات على شعبة من شعب أهل الجاهلية الذين هم الأهل فوضى. فالمفجرون أساءوا إلى الإسلام أكثر مما نفعوا، وأضروا بأنفسهم غاية الضرر، وأضروا أيضا بغيرهم. وقد اتفق علماء العصر على أن طريقة الإرهابيين سواء كانوا من الرافضة أو كانوا من القاعدة أو كانوا من غيرهم من أنصار الشريعة، فإن علماء الإسلام وكبار العلماء يخطئونهم في طريقتهم ويقولون طريقتهم غير سديدة وغير صحيحة وغير صواب، بل هي طريق إلى الفتن إلى النار. الشيخ الألباني والشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ الفوزان، الشيخ العباد، الشيخ ربيع، الشيخ مقبل الواجعي وأمثالهم، وطلاب العلم المستفيدون كذلك على هذا المنهج السديد تخطئون هذه الفرقة هداها الله، وأعداء الإسلام تذرعوا إلى أن يضربوا بعض الدول المسلمة بسببهم، وضيقوا على بعض الدول المسلمة بسببهم، فهم أبناء إسلام شردوا، نقول شردوا عن الصواب، نسأل الله لهم الهداية. وليس كل من طلب الجنة سيصل إليها، إذا طلب الجنة من غير طريقها الصحيح الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ما يصل، فالرافضة يزعمون أنهم على الإسلام، وهم هاترى أنهم يقولون الصحابة كفروا وأن الصحابة خانوا القرآن، الذي يقول هذا يريد الجنة وإن زعم فهو إلى النار. نعم، ولاة الرافضة الذين هم على هذه الحال ماتوا عليها فهم والعياذ بالله على غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فهكذا الخوارج في عهد علي بن أبي طالب كانوا يقولون نحن نقاتل الصحابة لأنهم كفروا لأنهم قاتلوا علي، وعلي كفر لأنه قاتل الصحابة، إذن ما بقي للخوارج على الحق، وهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فليس كل من ادعى أنه على طريق الجنة يكون عليها. لا، نتحاكم نحن وهم إلى القرآن على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى ما كان عليه الصحابة والتابعين والسلف الصالح، فهم مستعدون أن يرجعوا إلى أقوال الصحابة والتابعين. هذا الزعم منهم أنهم على طريق الجنة، حتى خدعوا بعض شباب الإسلام مساكين، شاب يحب التوبة يحب الخير، يقول له تريد الجنة؟ قال إيه، قال افعل لك حزام ناسف تدخل الجنة بسرعة. لا الجنة ما هي بيدي ولا بيدك، بيد الله. الخميني صاحب إيران الرافضي الشيعي الخبيث كان يقول لأصحابه اذهبوا إلى العراق وقاتلوا أهل العراق وهذه مفاتيح إلى الجنة، من مات هنا الجنة، وما يدري مسكين هو إلى النار، ربما يصير إلى النار والعياذ بالله. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم. فليس كل من قال سأعطيك المفتاح للجنة قل له ابدأ بنفسك، خذ المفتاح وادخلها، خذ المعركة، قل له هذا، ابدأ بنفسك أولا قبل أن ترسلني أنا. فانتبهوا يا شباب الإسلام. Ada pertanyaan berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh segolongan kaum teroris yang mereka melakukan peledakan dan mereka menganggap ini adalah jalan pintas untuk menuju ke surga, yaitu melakukan peledakan dan pembunuh diri ini merupakan jalan pintas untuk menuju ke surga. Maka beliau mengingatkan kepada kita bahwa beragam upaya yang dilakukan oleh kaum teroris dengan melakukan peledakan-peledakan di tengah-tengah kaum muslimin, merusak dan menghancurkan sarana-sarana yang ada dengan cara meledakkan melalui bom bunuh diri atau dengan kendaraan-kendaraan yang memiliki muatan-muatan bom, kemudian mereka meledakkan. Bahkan sebagian di antara mereka juga berani untuk membunuh yang mereka anggap adalah sebagai orang-orang kafir, para turis atau para duta ataupun yang lainnya. Mereka anggap mereka adalah orang yang kafir, sehingga menurut anggapan mereka bahwasanya mereka adalah orang yang halal darahnya. Sungguh ini merupakan sebuah prasangka yang batil, ini merupakan prasangka atau pemikiran yang batil sesungguhnya. Dan hakikatnya mereka telah membunuh kaum muslimin dan membunuh dirinya sendiri. Dia telah melakukan dua kejahatan secara langsung, membunuh kaum muslimin dan membunuh dirinya sendiri. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang membunuh dirinya dengan menusukkan besi pada tubuhnya, maka sungguh kelak di hari kiamat orang ini akan memegang besi itu dan terus akan menusukkan ke dalam tubuhnya di dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Barang siapa yang meminum racun untuk membunuh dirinya, maka kelak di hari kiamat di neraka jahanam mereka akan meminum racun itu selama-lamanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan secara tegas Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, yang artinya barang siapa yang membunuh orang-orang yang beriman secara sengaja, maka balasan bagi mereka adalah neraka jahanam. Allah melaknat mereka dan Allah akan kekalkan mereka dalam neraka. Ini merupakan dosa yang sangat besar. Dan barang siapa yang melakukan peledakan di tempat-tempat umum atau merusak sarana-sarana umum atau meledakkan kantor-kantor pemerintahan kaum muslimin, apalagi negeri kalian adalah negeri kaum muslimin, hukumah yang di sana kaum muslimin hidup dan dipimpin oleh orang-orang muslim, kemudian muncul anggapan bahwa membunuh mereka, apalagi yang mereka bunuh ada di kalangan militer, mereka anggap hal ini adalah perbuatan atau merupakan bagian daripada jihad. Dalam keadaan bisa jadi tentara yang dibunuhnya itu lebih taat, Dia orang yang sholat, dia orang yang menunaikan puasa, dia menunaikan zakat, dia berbuat baik kepada orang tuanya, bahkan mungkin lebih baik interaksi mereka terhadap orang tuanya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada yang lainnya yang melakukan dosa, tetapi ini bukan menjadikan dalil untuk bolehnya bagi kita membunuh mereka. Dan sungguhnya ini merupakan bentuk kezaliman dari sebuah anggapan, kemudian mereka menghalalkan darah mereka. Ketika kita mendapatkan seorang penguasa yang berperilaku zalim, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita di dalam sabdanya, barang siapa yang melihat kepada penguasanya sesuatu yang dia benci, maka hendaknya dia berbuat atau dia bersabar. Dia bersabar, janganlah dia melakukan sesuatu yang hanya akan mendatangkan mara bahaya bagi dirinya dan juga bagi kaum muslimin. Bahkan hadirin, telah sepakat para ulama bahwa cara yang ditempuh oleh kaum teroris, apakah yang mereka berafiliasi kepada Al-Qaeda ataukah gerakan-gerakan yang lainnya apapun namanya, para ulama telah bersepakat, para ulama di masa kita telah sepakat bahwasanya pemikiran mereka merupakan pemikiran yang salah. Hal itu sebagaimana diutarakan oleh Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Uzaimin, Syekh Rabi' dan guru-guru yang lainnya dari para ulama besar. Dan juga demikian dari kalangan para da'i dan para penuntut ilmu yang sejati, mereka semuanya menyatakan bahwasanya pelaku peledakan ataupun orang-orang teroris mereka telah melakukan tindakan yang salah. Mereka meniatkan kebaikan tetapi mereka menempuh cara yang sangat salah. Kemudian tidaklah seseorang yang menginginkan surga akan mendapatkan surga. Perhatikan bagaimana orang-orang Rafidah, mereka adalah juga umat yang menginginkan surga, tetapi mereka berani untuk mengkafirkan dan mencela para sahabat. Mereka mengkafirkan para sahabat dan bahkan mereka menganggap bahwasanya Al-Quran itu telah dirubah oleh para sahabat. Wajar apabila para kaum ekstrim dari kalangan Rafidah Syiah, apabila mereka mati, maka sungguh mereka mati di atas kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah mati di atas keislaman. Orang-orang Khawarij yang memerangi para sahabat di masa Utsman dan juga demikian di masa Ali, mereka juga menginginkan syurga. Mereka memerangi para sahabat dengan anggapan bahwasanya mereka telah menyelisih Al-Quran. Bahkan mereka selalu menyuarakan bahwasanya hukum itu kembali kepada Al-Quran. Tetapi pemahaman yang ada pada mereka, pemahaman yang rusak yang ada pada mereka, menjadikan mereka umat yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis dikatakan sebagai anjing-anjing jahannam. Demikianlah sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sematkan kepada mereka. Maka hendaknya ketika kita benar-benar ingin kembali kepada pemahaman yang benar dalam memahami nas-nas agama, mari kita kembali untuk berhukum terhadap Al-Quran dengan menempuh jalan pemahaman yang benar. Pemahaman para sahabat yang merupakan murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemahaman para ulama salaf, pemahaman yang lurus. Jangan sampai kita terpesona dengan tipu daya orang-orang yang notabene-nya ingin merusak agama Islam. Mereka hakikatnya adalah orang yang ingin menghancurkan agamanya. Khomeini yang merupakan pemimpin negara Iran waktu itu, yang merupakan tokoh Syiah Rafidah, dia pernah berkata, bagi orang yang menginginkan jalan pintas ke surga, pergilah kalian ke Irak, perangi mereka, maka kalian akan masuk ke dalam surga. Inilah mereka. Dan apakah ini jalan yang akan menjadikan mereka masuk ke dalam surga? الأخ يقول عفاه الله ما هي أو ما هو العلاج لتأخر المسلمين في ميادين عدة منها أهمية المرأة المسلمة في إصلاح المجتمع. الحمد لله لو أن المسلمين اقتنعوا بدينهم فبحمد الله ليسوا متأخرين. التأخر عن الدنيا لا يضر، وبحمد الله الدين لا يؤخر عن الدنيا، بل الصحابة رضي الله عنهم كانوا قبل الإسلام أفقر العالم أو من أفقر دول العالم، والفرس والروم كانوا أغنى أهل العالم، الدولتان العظيمتان. فلما أسلم الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم حول الله الأموال التي بيد فارس والروم إلى أيدي أصحاب محمد وأتباعهم رضي الله عنهم. من الذي حولها؟ إنه الله. إذن المسلمون إذا أرادوا التقدم فليتمسكوا بدينهم وليحافظوا على شريعتهم، والله عز وجل سيبسط عليهم الدنيا ويهابهم الأعداء. فالصحابة مع قلتهم فتح الله بهم البلدان وأغلاهم من أموال الكفار، وصاروا أغلى دول العالم، ملكوا جميع الدول المجاورة لهم حتى فارس والروم، والذهب والفضة الذي كان بيد فارس رجعت إلى وقيصر رجعت إلى بلاد الإسلام. وهذا مصداق لقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا حصل الوعد للنبي وللصحابة وللتابعين ولتابعيهم ولتابع تابعيهم، حتى ترك المسلمون غزو الكفار إلى بلادهم وضعفوا في الاستقامة، وحصل عند بعض ملوك المسلمين التقاعس عن العمل بالدين، فبدأ الكفار ينخرون في بلاد المسلمين وحصل ما حصل لكن الحمد لله الدين ما زال الآن يتقدم. إذا نشط الناس بتعلم القرآن تعلم السنة بإذن الله سهل المصانع ستأتي، صناعة الطيارة وصناعة السيارة وصناعة يعني الأسلحة وغير ذلك سهل. هذا أهم شيء الاستقامة، ولا تظن أن المسلم يريد أن يعيش مثل الكافر في الغنى، ما هو لازم. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام على الحصير، الحصير تعرف الحصير حق النخل، ينام عليه حتى أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، وكان يشبع يوما ويجر آخرين أياما أخر. فدخل عليه ذات يوم عمر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك، ألا ترى ما أنت فيه وانظر إلى ما عليه فارس والروم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أنت في شك، ألا ترضى أن يكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أنت تنتظر جنة عرضها السماوات والأرض، ما تنتظر لي طيارة وسيارة ولا عمارة طويلة، نريدك أن تكون في الفردوس الأعلى. أما هذه الدنيا تافهة يا عباد الله، فلا ننظر كيف نمشي مع الكفار، نشتي مثلهم ونركب مثلهم وتصير نساءنا مثلهم مختلطة في الأسواق وفي الطرقات وفي المجتمع، هذا خطأ. المرأة تبني البيت في البيت وتعبد ربها في البيت، ولا تخرج إلا للحاجة، وإن خرجت تخرج متحجبة متعففة، هذا بناية مجتمع في البيت. والرجل عليه الخارج هو الذي يذهب إلى الوظيفة وهو التاجر وهو المزارع وهو الذي يشتغل ويعلى ويعمل ها ويسوق السيارة والطيارة ويخدم الناس في الخارج، والمرأة تخدم المجتمع في الداخل بإذن الله. يبتني مجتمع متقدم متطور كما كان الصحابة أهل الرفعة والعزة، أليس كذلك؟ العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فإذا أردنا العزة والكرامة أن ترجع لنا وإن شاء الله راجعة، أن نبني أنفسنا كما بناها الشرع ولا نخرج عنه، بإذن الله نرتفع. Ada sebuah pertanyaan bagaimana solusi menghadapi kemunduran kaum muslimin yang ada di saat ini. Jawabannya, seandainya kaum muslimin jujur menginginkan kemajuan dan kemenangan yang hakiki, maka wajib bagi mereka untuk berpegang teguh terhadap agamanya. Orang yang berpegang teguh terhadap agamanya tidaklah bisa dikatakan sebagai orang-orang yang ketinggalan zaman. Hakikatnya, orang-orang yang ketinggalan zaman, orang-orang yang mundur adalah mereka para penghamba dunia. Dan saya katakan, sekiranya ada kemunduran dari permasalahan duniawiyah, hakikatnya tidaklah berbahaya atas kaum muslimin. Para sahabat sebelum mereka mendapatkan anugerah agama yang mulia, agama Islam, kondisi mereka sebenarnya sangat memilukan. Sebagai negara yang paling miskin, paling terbelakang, tidak memiliki peradaban, dan paling mundur apabila dibandingkan dengan seluruh negeri yang ada di dunia ini. Tapi kita semuanya sepakat dan meyakini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada mereka, mereka mengikuti dan setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah rubah kehidupan mereka. Allah berikan kemuliaan kepada para sahabat, dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun ketika menginginkan kemajuan yang sebenarnya, jagalah agama Allah dalam seluruh aspek kehidupan kalian. Para sahabat mendapatkan kemuliaan dan Allah memberikan sekian banyak kemenangan dari invasi yang mereka lakukan dari sekian banyak negara-negara yang ada di sekitarnya. Dan subhanallah, Allah memberikan kekuatan kepada para sahabat, mampu untuk menaklukkan mereka semuanya, negara-negara yang ada di sekitarnya, negeri Persia dan yang lainnya, tunduk di bawah kaki kaum muslimin. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan kepada mereka yang senantiasa beramal dengan amal yang saleh, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekuasaan kepada mereka sebagaimana telah Allah berikan kekuasaan kepada orang-orang yang sebelum mereka, dan sungguh Allah akan kokohkan, Allah tetapkan agama yang ridhai bagi mereka, tidak akan ada ketakutan pada mereka, dan sungguh mereka akan mendapatkan ketenangan. Mereka senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Demikianlah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya yang harus kita ingat, kecenderungan untuk melalaikan mempelajari agama, inilah yang akan menjadi sumber kemunduran kaum muslimin dan merupakan sebab yang paling utama lemahnya kaum muslimin. Ingat, kaum muslimin berhasil menguasai negeri-negeri yang ada di sekitarnya ketika mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa mereka mendapatkan ini semuanya? Mereka mendapatkan ini semuanya dengan istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hakikatnya tidak akan berbahaya pada kalian dari kekurangan yang sifatnya adalah duniawiyah. Tetapi akan berbahaya bagi kalian ketika kalian meninggalkan agama, kalian tidak bersemangat untuk menjaga agama. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar yang terbuat daripada anyaman terpah kurma, yang tentunya menyisakan rona warna merah di tubuh beliau, karena tentunya beliau tidur di atas anyaman-anyaman pelepah kurma itu. Bahkan ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari dalam keadaan lapar, satu hari dalam keadaan kenyang. Artinya bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau tetap dalam keadaan istiqamah. Kemudian ketika melihat hal yang seperti itu, berkatalah Umar radhiyallahu taala anhu, wahai Rasulullah, tidakkah engkau memohon kepada Allah untuk Allah melapangkan urusan duniamu, melapangkan duniamu? Perhatikan apa yang dikatakan Umar dan perhatikan apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, tidakkah kamu ridha sekiranya kamu ini akan mendapatkan akhirah, dan bagi mereka dunia itu bagi orang-orang yang kafir, yang mereka mendapatkan kehidupan duniawiyah. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita, hakikatnya kehidupan dunia ini adalah fitnah. Seandainya seorang menghamba kepada dunia dan menepi dari para upaya untuk mengejar akhirah, mereka akan terhinakan. Ada kalanya muncul anggapan bahwasanya kemajuan yang hebat yaitu dengan mengikuti dan mengarahkan pandangan kita kepada kehidupan orang-orang yang kafir, kehidupan orang-orang yang najis, kehidupan orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka anggap sebuah kebebasan atau sebuah kemajuan adalah kebebasan dari para wanita-wanita ketika mereka keluar daripada rumah mereka, menanggalkan kehormatan mereka. Islam tidaklah demikian. Islam ketika berinteraksi dengan para wanita, maka Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada para wanita untuk menjaga kehormatannya, memakai pakaian jilbab. Bahkan Allah tekankan kepada mereka untuk mereka tinggal di rumah-rumah mereka. Dan cukuplah bagi para lelaki untuk mereka berupaya melakukan, menekuni profesi untuk mendapatkan jatah dari kabar kehidupan duniawiyah. Cukuplah bagi mereka untuk mencari kesibukan, mengendarai kendaraan, keluar daripada mereka, melakukan pekerjaan yang harus mereka tunaikan. Kita semuanya sepakat bahwasanya kehidupan yang maju adalah kehidupan sebagaimana yang dimiliki oleh para sahabat. Siapa yang sangsi? Siapa yang ragu bahwasanya para sahabat merupakan sekelompok umat yang telah hidup dalam sebuah tingkatan kemajuan? Kenapa demikian? Ingatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya izzah kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Maka kalian jangan berkecil hati ketika kalian berupaya untuk istiqamah di atas agama kalian. Kokohkan diri kalian untuk selalu berada di atas agama yang mulia ini. Wa akhiran, أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا المجلس العظيم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في إخواننا الذين هيئوا هذه الدورة وهذا المجلس العلمي، سواء كانوا من الإخواننا المسؤولين أو طلبة العلم أو مشايخ العلم أو المترجمين، جزاهم الله خيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع ويغفر للجميع. ولعل الأخ الفاضل الشيخ ذو القرنين عنده كلمة ختامية، وبارك الله في الجميع.